Konsultasi Syariah. Hukum suami meninggalkan istri lebih dari satu bulan. Pertanyaan, bagaimana hukum suami meninggalkan istri lebih dari satu bulan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Saudara-saudariku yang mulia, dalam Islam, sebagaimana seorang istri wajib berbuat baik kepada suami, ia pun memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan dari suaminya, baik hak lahir maupun batin. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan mereka, yaitu para wanita, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 228. Seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena hal itu merupakan bagian dari menyia-nyiakan hak istri. Sehingga dalam keadaan suami yang pergi dalam waktu yang lama tanpa alasan yang syar'i, seorang istri pun memiliki hak untuk menggugat cerai di pengadilan. Batasan waktu yang diperbolehkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa udzur untuk menggugat cerai adalah selama 6 bulan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu An-Naja Al-Hijawi Al-Hambali, dan apabila sang suami berangkat safar lebih dari setengah tahun dan sang istri memintanya untuk pulang, sedangkan ia mampu untuk pulang, maka ia diwajibkan pulang. Apabila suami tidak mau, maka diceraikan keduanya atas permintaan dari istrinya. Dan dijelaskan oleh Al-Buhuti, setengah tahun, selain kepentingan haji yang wajib dan peperangan yang wajib, atau dalam urusan mencari nafkah yang dibutuhkan. Ar-Raudul Murbi'. Hal ini juga pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, berapa lama seorang suami boleh meninggalkan istrinya? Beliau menjawab, 6 bulan. Kemudian dikirimkan surat kepadanya agar ia pulang. Jika ia enggan untuk pulang, maka hakim berhak menceraikan keduanya. Al-Mughni. Ketetapan waktu 6 bulan ini pada dasarnya merupakan ijtihad dari Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menentukan waktu maksimal peperangan kaum muslimin. Maka Umar menetapkan waktu bagi bala tentaranya dalam peperangan mereka selama 6 bulan. Dalam perjalanan pergi 1 bulan, di medan perang 4 bulan, dan di perjalanan pulang 1 bulan. Al-Mughni. Adapun jika karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti haji, perang, mencari nafkah, atau kebutuhan lainnya, maka istri tidak memiliki hak untuk menuntut suaminya agar segera pulang. Akan tetapi, suami wajib memperhatikan kebutuhan istrinya berupa nafkah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hal ini tidak memiliki batasan waktu secara syar'i, sebagaimana yang kami ketahui. Akan tetapi, wajib bagi suami untuk memperhatikan hak istri jika ia pergi dengan alasan mencari nafkah, kemudian ia mengirimkan kebutuhan dan nafkah tersebut untuk istrinya, maka tidak mengapa. Namun jika ditakutkan adanya suatu bahaya, jika meninggalkan istri sendirian, maka wajib baginya untuk membawa istrinya tersebut, atau ia harus tinggal mencari nafkah di negeri tempat istrinya. Atau kalau tidak bersedia, maka ia harus menceraikan istrinya. Adapun jika ia menyepelekan dan menyia-nyiakan istrinya, maka ini tidak diperbolehkan. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.